sekitar malam akan kita akan berkolaborasi salah satu lagu yang judulnya Merah Putih. Merah Putih. Pak Eka juga ikut nyanyi. Kita belum sempat latihan, tapi nanti kita akan latihan di stage bersama-sama. Kita coba cari di lepoannya. Karena apa? Karena kita sudah profesional, jadi kita nggak usah latihan, jadi kita langsung aja nanti malam. Jadi kemarin kita nggak sempat BBM-an, dalam hati aja sama Popi sama Eka udah nyambung dah. Gitu. Berdoa mulai. Yang penting banyak-banyak berdoa untuk nanti malam, lagu pasti jadi bagus. Berdoa. Mulai. Merah putih. Luar biasa ini.